Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala azza wa jalla fil qur'anil azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Summa ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan lagi dalam keadaan sehat wal afiat serta nikmat yang paling besar. Allah mengumpulkan kita insyaallah di atas jalan sunnah, dan ini adalah nikmat yang paling besar yang tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita akan membahas berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal. Wa qala ulama, wa qad amara Allah taala bil ihsani ilaihima fi mawadi'i katsirah min kitabih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin dari tempat yang banyak dalam Al-Qur'an untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qarara dhalika bit tauhid, dan menunjukkan besarnya perintah itu digandengkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dan ketika mereka hidup, adhamun nas ihsanan ilal mar, merupakan orang yang paling besar jasanya kepada kita semua dari kalangan anak-anak mereka. Sampai dijelaskan, Rogima anfu, kata Rasulullah SAW, man adraka walidaihi ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh celaka, sampai tiga kali Rasul menyebutkan, celaka orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya inda kibari, dalam keadaan tua mereka, summa lam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk ke dalam surga, tidak menyebabkan dirinya menjadi ahli jannah karena dia menyanyiakan ketika mereka masih hidup. Nah, dan sekarang mereka sebagiannya telah meninggal dari kedua orang tua kita. Apa yang harus kita kerjakan? Dikala hidup, sebagian manusia menyanyiakan berbakti kepada orang tuanya, Dikala meninggal, mereka sebagian juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Maka iwafidina azakullah, agama ini membimbing kepada kaum muslimin, kepada kita semua, untuk memahami hak-hak orang tua kita dikala mereka telah meninggal, telah berada di dalam kuburnya. Nah, yang pertama, yang hendaknya seseorang merenungi, kemudian memahami dan menjalankan dari apa yang dituntunkan dari syariat, untuk berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal. As-salatu alaihima, berdoa secara umum kepada kedua orang tua kita, yakni mendoakan orang tua kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bidu'a illahuma wa huwa al-maksud bisolati hahuna ad-du'a, yang dimaksudkan dengan solat di sini adalah ad-du'a, sebagaimana makna solat, ya, solatul khamsah, makna lughatan yakni ad-du'a. Dan solat di sini maksudnya adalah solat doa secara umum. Wadhalika ba'da mautihima fa innahu minal bir fa yukshiru ibnu min du'ai li walidayhi ba'da mautihima. Yang demikian itu adalah dengan doa-doa kebaikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang anak itu memperbanyak doa kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal, yakni aksara mimma kana yad'u lahum fi hayatihima, lebih banyak lagi ketika dia dahulu berdoa ketika orang tuanya masih hidup. Ketika telah meninggal, lebih banyak lagi dia berdoa. Iya, ini memerlukan pemahaman, penghayatan dan diamalkan. Karena sebagian orang terkadang tidak faham bagaimana berdoa, bagaimana agar kebaikan-kebaikan ini sampai kepada orang tua saya. Dijelaskan oleh para ulama, fa inna du'aahu lahuma ziyadatun fi hasanatihima. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menambah kebaikan kepada keduanya. Karena doa itu adalah wal ibadah. Doa itu ibadah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan suatu ibadah, pasti ada memberikan pahalanya. Pahala yang besar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika terputus darinya ataupun meninggal darinya anak Adam, maka terputus amalnya, illa min salasin atau min salasatin, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin au ilmin yuntamba'u bihi au walidin salihin yad'ulah. Hadis yang masyhur yang kita semuanya pernah mendengarnya, tapi sebagian para bapak dan anak-anak mereka melupakannya. Harta yang paling besar, dikatakan oleh para ulama, ra'su malina, harta yang paling ia mengepalai dari seluruh harta, adalah anak yang saleh. Karena apa? Ketika nanti orang tuanya berada dalam kuburnya, doa-doa mereka akan menambah kebaikan, mengalir terus menerus kepadanya dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. As-salat, doa di sini dijelaskan oleh para ulama, yakunu minal qalbi al-lisan al-badan, masuk di dalamnya doa dalam hati, ucapan dan amal perbuatan. Sehingga amal-amal yang soleh yang dikerjakan oleh anak-anaknya akan sampai kepada kubur orang tuanya. Iya. Dalilnya apa? Ada dasarnya. Di samping doa yang sifatnya yang biasa kita ucapkan, yakni Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira dan seterusnya. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua saya. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Dan seterusnya. Akan tetapi amal-amal yang kita lakukan yang itu adalah amal-amal yang soleh, maka akan sampai kepada orang tua kita. Artinya tidak usah mengkhususkan amal-amal yang di sana tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dengan alasan ingin mengirim amalan atau ingin memberikan hadiah kepada mayit dan seterusnya. Karena apa? Amalan anak-anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm dijelaskan, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan di antara usaha orang tua itu adalah anaknya. Itu usaha orang tua. Ini secara khusus ya, amal-amal anak-anak yang soleh nanti akan sampai kepada orang tuanya. Dipertegas lagi dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min adyabi ma akala ar-rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Nah, di sini jelas. Sungguhnya yang paling baik dari makanan seorang hamba adalah usahanya sendiri. Adalah usahanya sendiri. Ini adalah makanan yang paling baik. Dia pergi pagi, keluar sore, sebagaimana burung yang keluar juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cukupkan. Dia bekerja. Dia juga beragama. Iya. Inna fidina azzaqallah. Dan dijelaskan di hadis ini, wa waladuhu min kasbihi. Dan anak adalah hasil jerih payah orang tua. Kan tapi sayang, keadaan sekarang mereka meremehkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Padahal ini aset yang terbesar yang nanti akan bermanfaat bagi seorang ayah di alam kuburnya, bahkan sampai nanti menjelang kepada hari kiamat kelak. Iya. Akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan aliran pahala ketika mendidik anaknya dengan didikan-didikan di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka teramat merugi orang-orang yang menyanyiakan pendidikan ini. Demikian juga ketika orang tua sudah meninggal, dan alhamdulillah mereka memiliki anak-anak yang saleh yang senantiasa beramal dengan amal yang saleh, maka amal-amal itu akan mengalir kepada orang tuanya. Amal-amal itu akan mengalir kepada orang tuanya. Wa huma aulan nas bi an yastaghfir lahum al-muslim. Orang tua kita adalah manusia yang paling utama untuk diberikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya. Li'adimi ihsanihima ilaih, karena besarnya kebaikan keduanya kepada anak tersebut. Wa qala ta'ala hihayat an Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan bagaimana Ibrahim alaihi salam, Rabbana ghafirli waliwalidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Dalam surat Ibrahim, wahai Rabb kami, ikfirli, ampunilah saya, waliwalidayya, dan kedua orang tua saya, dan orang-orang mukmin pada hari ditegakkannya pembalasan. Menunjukkan baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal, afidina azakumullah, adalah mendoakannya. Iya, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan secara khusus, karena beliau ketika menziarahi orang tuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nas-nas sangat banyak yang menunjukkan seperti ini. Nabi Nuh juga demikian mendoakan kepada orang tuanya. Dan nabi-nabi yang lain, mereka berbakti kepada orang tua mereka. Nah, inna fidina azakullah. Sehingga satu poin yang hendaknya kita ingat, ya, ketika kita memiliki orang tua yang sudah meninggal, kemudian kita ingin beliau mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka perbanyaklah beramal soleh. Tidak usah membuat amalan-amalan yang di sana tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak jelas diterima atau tidak, bahkan diancam tidak akan diterima. Dari hadis Ummul Mukminin, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Amalan itu kalau tidak ada pada urusan kami, maka tertolak. Maka ketika seorang anak beramal, orang tua otomatis akan mendapatkan kebaikan dari amal-amal soleh anak tersebut. Iya, tidak usah repot-repot mengundang sekian ratus, sekian ribu, ya, bahkan juta orang untuk mendoakan orang tuanya, sedangkan dia sendiri dalam keadaan di atas kemaksiatan, dia sendiri di atas naam, ya, pembangkangan terhadap syariat ini. Tidak mau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia mengerjakan rukun-rukun dalam Islam. Dia mengira ketika mengundang orang-orang yang banyak, maka amal itu akan sampai kepada orang tuanya. Nah, akan tapi yang demikian itu tidak pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Iya, kecuali amalan-amalan yang di sana orang tuanya sudah bernadar, misalnya ingin haji, ingin umroh, puasa, sedekah, ya, bahkan dijelaskan mutlak sedekah. Kalau antum sedekah untuk orang tua, sebagian besar ulama membolehkan antum sedekah untuk orang tua langsung, tidak usah ngumpulin orang, ya, bagi-bagi berkat, kemudian baru ujung-ujungnya sedekah katanya, langsung saja sedekah, ya, kepada fulan, kepada tangga, kepada masyarakat atau orang-orang fakir miskin, insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Nah, dan amalan-amalan yang disebutkan di sini, ya, dari ilmu yang bermanfaat, dari amal jariyah dijaga, serta doa-doa anak yang akan sampai kepada orang tua tersebut. Nah, ini yang pertama, ya fiddina azakumullah. Juga dijelaskan, ya, dalam hadis yang panjang, di antara amalan-amalan yang bermanfaat buat mayit itu ada 7 di antaranya, seperti membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon, sedekah mus'ab, membangun masjid, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan sedekah-sedekah jariyah. Tapi yang nampak, yang bisa kita amalkan, ya, walaupun antum di rumah, miliki kebun kecil, maka sebisanya untuk mengamalkan apa? Hadis Rasulullah SAW, tanam pohon di situ. Menurut kita kecil, iya, hanya sebatang pohon, tapi nanti akan bermanfaat buat kita. Ada semut yang bersarang di situ, ada burung yang hinggap di situ, ada orang yang berteduh di situ, dan seterusnya. Itu semuanya pahala akan sampai kepada pelakunya. Nah, inna fidana azakumullah. Yang lebih khusus adalah al-istighfaru lahuma. Kalau doa itu lebih umum, tapi lebih khusus apa? Istighfar kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Wa huma aulan nas bi ayyastaghfira lahum al-muslim. Karena orang tua kita adalah manusia yang paling utama untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang muslim, karena jasa-jasanya yang sangat besar. Kalau kaum muslimin, kaum mukminin saja, kita berdoa setiap saat, ya. Bahkan ketika Jumat, sebagian khatib mengeraskan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Atau ketika antum datang kepada suatu kuburan, disyariatkan untuk mendoakan mereka. Bagaimana dengan orang tua kita? Lebih wajib lagi, ya, lebih untuk diperbanyak lagi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa tadi para nabi yang mereka minta ampun untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Ini yang pertama, ya fidina azakumullah. Kemudian yang kedua, al-infadu ahdihima. Menunaikan janji-janji keduanya atau komitmen-komitmen keduanya. Wa dzalika bi tanfidhi wasiyatihima wal istimrari 'ala syai' alladhi kana 'alayhi min al a'mal al bir wal khair, yakni dengan menunaikan janji-janji orang tua. Mungkin dia punya janji dengan saudaranya, dia punya janji dengan temannya, dia punya hutang dengan yang lainnya, atau dia punya janji dengan sanak familinya. Maka diusahakan bagi mereka yang ahlul waris masih ya ada untuk menunaikan itu. Nah, dan lebih khusus istimral ala syai' alladhi kana alaihi min al-a'mal al-bir wal khair. Lebih khusus untuk terus seseorang anak itu di atas petuah-petuah bapaknya yang baik, yang muwafaqatu lil kitab was sunnah, yang sesuai dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya dulu bapak menyuruh saya, "Nak, jangan kamu lupa untuk sholat jamaah, pegang." Karena apa? Amalan yang kita kerjakan ini bapak memiliki andil dari petuah-petuah yang baik, sehingga mendapatkan kebaikan berlipat ganda. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka yang mengerjakannya pahalanya sama dengan yang menunjukkan. Iya. Ketika orang tua kita mengajari kita sholat, sholat kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita. Kalau antum jadi seorang da'i, kepada murid-muridnya, kepada manusia seluruhnya, berapa banyak ganjaran bapaknya? Yang mungkin orang lain mengira, "Wah, si Fulan itu dulu hanya seorang yang miskin. Si Fulan itu dulu seorang yang enggak memiliki kedudukan di waktu di dunia. Sekarang meninggal dia." Jangan, jangan dilihat bagaimana kedudukannya di dunia. Dunia pada saat itu tidak ada ukurannya ketika seseorang sudah masuk dalam kuburnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabb, tundalah ajalku barang sejenak, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Artinya apa? Orang tua yang tidak memiliki kedudukan dunia tapi mati dalam keadaan soleh, husnul khotimah, ini lebih baik, lebih utama. Wadi najah, ini adalah kemenangan. Kullu nafsin da'iqatul maut wa inna ma tawaffana ujurum yawmal qiyamah faman suzinka an yari wa tukhilal jannah faqad faz. Ya, disuruskan apa? Faqad faz, kemenangan yang paling besar. Setiap jiwa pasti akan mati. Barang siapa nanti mati, dia dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka. Mereka itulah ya yang beruntung, yang menang. Ini yang harus diusahakan. Maka seorang anak pun demikian. Dia menjaga apa yang dinasihatkan oleh orang tua mereka. Kalau perlu dia tulis yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengapa. Iya. Disuruh untuk istiqomah, sabat ala sunnah Rasulullah SAW. Kamu harus di atas sunnah. Jangan berdulikan kelompok-kelompok. Walaupun kamu sedikit. Wasbir alaika bisunnah, kamu harus sabar di atas sunnah. Senang punya orang tua yang sudah mengenal sunnah, masya Allah. Mereka tidak melirik dunia karena banyaknya mereka ataupun gemerlapnya dari apa yang mereka miliki. Karena semua itu tidak akan berharga nanti. Ketika dia mati, yang berharga tadi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Di antaranya adalah walidin salihin yatu'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. O ilmin yuntafa'u bih, o amalin syariyatin, atau amal-amal yang di sana akan mengalir terus. Nah, wal istimrar ala syai'i alladhi kana alaihi minal a'mali bir wal khair wal mudawamah ala dalik. Anak tersebut senantiasa terus di atas kebaikan yang diajarkan orang tuanya, kemudian dia terus menerus di situ sampai akhir hayatnya. Ingat petuah-tuah bapaknya, ya, pegang ini salaf, alaika ala atsari salaf, kamu terus di atas asar salaf. Ia pegang terus, karena itu kemenangan. Iya. Fa'inna sawabahu wasala ilayhima ila istimral alwaladu fi amalil khair aladhi puna alayh. Karena apa? Sungguhnya pahala yang dikerjakan oleh anak tersebut akan tersambung sampai kepada orang tua tersebut ketika seorang anak itu berada di atas amalan yang baik yang diajarkan oleh orang tuanya. Ya fidina azakumullah. Iya, walaupun mungkin bapak-bapak kita, ibu kita memiliki kekurangan. Iya. Selama dia masih seorang muslim, maka berbaktilah kepadanya setelah ataupun setelah meninggalnya. Ingat nasihat-nasihat yang baik. Ya, di suku Jawa ini miliki adat-adat yang baik yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Dan itu boleh diamalkan. Kan tapi budaya-budaya yang menyelisih Al-Quran Sunnah, ya mohon maaf, tidak bisa diamalkan. Nah, karena prinsip seorang soleh itu adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dinamakan soleh karena apa dia? Dia itu ikhlas dan mutaba'ah li Rasulullah SAW. Itu baru namanya seorang yang soleh. Bukan orang yang soleh itu yang punya pekerjaan yang tinggi, yang punya kedudukan yang tinggi, kalau pulang bawa uang banyak baru dikatakan, loh ini anakku yang soleh. Kebanyakan kan seperti itu sekarang. Mereka lebih condong kepada materi dunia. Padahal orang-orang yang soleh atau anak-anak yang soleh itu anak-anak yang selalu ikhlas hidup ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mutaba'ah li Rasulillah SAW. Apapun yang ada dalam rintangan depannya. Iya. Inna fidana azakumullah. Yang ketiga, ikramu sadiqihimma, pemuliaan kepada sahabat-sahabatnya. Ini cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Sebagian besar ikhwan, ada yang kurang dalam sisi ini. Memuliakan orang tua yang punya teman-temannya, kita muliakan sebagai lahan dakwah untuk mereka. Iya. Menunjukkan bagaimana seorang sunni salafi itu apa? Arhamun nas, a'lamu bihuquqin nas, orang yang paling kasih sayang kepada manusia, orang yang paling mengerti hak-haknya manusia, itu seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah. Dan a'lamu bil ilmi din, yang paling mengerti dengan ilmu agama. Dia kasih contoh di antara teman-teman bapaknya dengan itu, memuliakan dengan apa yang diajarkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadza minal ihsan ilaihima kama sabak wa huwa minal bir. Ketika seorang mencari jalan untuk memperbaiki, memuliakan teman-teman dari bapaknya atau ibunya, ini merupakan satu kebaikan, dan ini merupakan apa? Kebaikan. Waqad laqiya ibnu Umar a'rabiyan bi tariqi Makkah. Dahulu ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, telah bertemu di jalan Makkah seorang a'rabi. Fasalima alaihi ibnu Umar, kemudian ibnu Umar memberikan salam kepadanya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahamalahu ala khimar kana yarkabuhu. Kemudian sahabat bapaknya itu ditaruh, dinaikkan di atas khimar, kemudian Ibnu Umar yang menuntunnya. Wa atahu imamata kanat ala ra'sih, kemudian memakaikan imamah di atas kepala Arabi tersebut. Iya, kalau antum pernah ke Saudi, ada sebagian Arabi pakaiannya combang-combing, orangnya kebanyakan hitam. Iya, tinggal di pegunungan-pegunungan, berpindah-pindah. Biasa jalan, biasa hidup sengsara. Tapi ketika ketemu anaknya Amirul Mukminin, kalau zaman sekarang anaknya presiden, ya. Dia apa kan? Dimuliakan, tidak sombong. Iya. Bahkan ditaruh di atas keledai, dia yang nuntun. Kalau sekarang ada yang bawa mobil apa Pajero gitu ya. Pajeronya dikasih dia, dia naik apa? Onta. Ya, sepeda onta. Udah kamu bawa Pajero saya naik onta saja deh. Kayaknya enggak ada sekali. Faqala Ibn Dinar. Faqulna lahu aslahallahu innahum al-a'rab. Fa innahum yardawna bi yasir. Ibnu Abi Dunya menegur Ibnu Umar, apa yang kamu lakukan? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sungguhnya mereka itu adalah orang Arab yang biasa seperti itu, biasa jalan, ya, biasa sengsara, berpindah-pindah. Mereka ridha dengan keadaan seperti itu. Faqala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, inna aba hadza kana wuda li Umar ibn Khattab. Kamu tahu bahwasannya bapak ini adalah di antara teman dekatnya Umar ibn Khattab. Iya. Di sini juga bisa diambil faedah bahwasannya seorang Amirul Mukminin memiliki teman orang-orang biasa. Iya. Bukan berarti kalau seorang ustaz itu harus ditempatkan tempat yang khusus. Dia memiliki orang-orang biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan apa? abguni bidu'afaikum fa inna tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Carikan saya orang-orang lemah, orang-orang biasa. Karena kita ditolong, kita diberikan rizki itu karena mereka. Iya. Ini afidina azakumullah. Kita ini biasa, kita ini sahabat. Mungkin yang bicara di depan lebih dulu membaca sehingga lebih alim dari yang lainnya, tapi yang menentukan amal mereka. Seorang alim nanti akan dimintai bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berkedudukan demikian juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pengembala, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Iya. Ini adalah bapak ini adalah siapa? Temannya Umar bin Khattab. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abaral bir silatu walidi ahla wudi abihi ba'da an yuwaliya. Sungguhnya termasuk dari berbakti dan berbakti yang terbaik adalah seseorang menyambung dengan keluarga sahabatnya yang bapaknya telah wafat, sahabat bapaknya yang telah wafat. Inna fidana azakumullah. Ya, sehingga ini harus diagendakan ini. Karena apa? Kita melihat terkadang kalau ikhwah sudah kenal manhaj salaf, kemudian bertambah ilmunya, ada sebagian yang meremehkan hal ini. Ketemu pamannya, ketemu sahabat-sahabat orang tuanya, siapa tahu mereka mendapatkan hidayah dengan kebaikan antum yang antum mungkin mirip dengan orang tua antum mungkin. Iya, sehingga apa? Anaknya masya Allah, kayak bapaknya, soleh. Saya wis wayahe tobat iki. Coba tak ikut ngaji sama anaknya. Nah, kan siapa tahu? Iya. Jadi tetap berlaku baik kepada kaum muslimin. Ya, terutama kepada sahabat bapak-bapak kita ataupun ibu kita. Ya, sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Silaturrahim allati la tuwasil illa bihima. Menyambung tali silaturrahim dengan kerabat ibu bapak. Ya. Istilah silaturrahim itu akhi yang paling benar. Silah itu kan menyambung. Rahim itu adalah rahim. Sehingga yang dimaksudkan silaturrahim itu khusus yang ada hubungan darah. Itu yang betul. Cuma di Indonesia ini terkadang campur ya. Nah, ada waktu acara hari raya halal bihalal. Jadi yang akhwat juga halal, yang ikhwan halal. Sehingga apa? Halal dengan halal. Iya. Dia katakan apa? Silaturrahim. Dari mana? Tidak bisa. Silaturrahim itu yang ada tali hubungan rahim. Yang dimaksud silaturrahim di sini adalah khusus dengan orang-orang yang ada hubungannya darah. Kalau perlu dijelaskan dalam akhlak seorang ketika menyambut silaturrahim itu urut nasabmu. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Coba anda tanya, masih ingat bahan nasabnya Pak? Masih ingat? 4 ke atas guys. Kalau dari istri jelas susah. Kita itu terkadang ketika ya ke Saudi gitu ditanya, anta bin man, kamu itu bin siapa gitu ya. Kadang-kadang sampai 3 itu lupa. Iya. 2 saja sudah lupa. Wah, ini kebangetan ya 2 saja. Nah, ini bagian dari apa? Akhlak seorang muslim ketika menyambung tali silaturahim. Iya. Ya, ini ahakul bir, siapa yang paling baik untuk atau yang paling berhak untuk diperbaiki? Jelaskan siapa? Umuka, umuka, umuka, abaka, sumal akroba wal akroba. Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu, kemudian kerabat dekatmu, kemudian yang lebih dekat. Iya. Ini wafidana asakumullah juga cara berbakti kepada orang tua. Siapa tahu nanti saudara-saudara itu cerita, dulu bapakmu itu seperti ini, mewasiatkan ini. Kemudian yang lainnya ada utang ini, gitu kan ya. Kemudian ada janji ini. Nah, bisa untuk apa? Menunaikan haknya beliau. Ini penting. Nah, yang demikian itu adalah menyambung tali silaturahim. Seperti menyambung kepada paman-pamannya, ya, bibi-bibinya, ya, kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas ke bawah gitu. Nah, yang ada hubungannya rahim dengan dia. Rasulullah SAW qol man ahaba an yasila abahu fil qabrihi. Ini lebih khusus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau bapaknya di kuburnya, fal yasil ikhwana abihi min ba'dihi, maka dia hendaklah menyambung tali, ya, saudaraan dengan saudara-saudara bapaknya ketika dia telah meninggal. Khusus perintahnya. Nah, ini afidina azakumullah. Nanti lebih khusus ada bab tentang akhlak seorang muslim di dalam menyambung tali persaudaraan, ya, atau silaturrahim yang betul-betul ada sambung ar-rahim. Nah, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Ya, sedikit tapi mengingatkan kita untuk kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Mungkin ada sebagian kita yang telah didahului dari kedua orang tuanya, maka ini yang bisa kita lakukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dari apa yang kita bicarakan. Subhanaka Allahumma bihamdika, shallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.